Roma, bab 16. Kaula terong ngenal lagi taritan binik na sampian sarang kaula sedaja. Engki panika febe. Febe panika abento jemaat eking krea. Tarema aki taritan genika minangka salah setong dari oma tepangiran. Teng oreng separca jeka ala panika, pacet kotu saling narema. Tolong taritan genika mon marlo aki partolongan dari sampian. Sabab taritan kenika ampun nolong orang sebanyak nah, tamasok kaula. Kaula ne te pesalam ka Priskila sarang Aquila, cakanca kaula sepada alako ka agam Isa Almasih. Seka dua kenika, para seda apola nolong kaula. Kaula asa kalangkong ka seka dua kenika, benbeni kaula malolo, nanging sedajana jemaat bangsa lain, sebeni Yahudi, juken asa kalangkong ka seka dua kenika. Kaula juga nete pesalam ke sederjana jemaat seka kompol e compok na seka dua kenika. Salam ka Epenetus seka Teresnan. Epenetus kenika seda ada ketibi parcaja ka Almasih e daerah Asia. Juga salam kaula ka Miriam seka la kota lebet berakna kangkui sampean sederja. Kaula nete pesalam juga ka Andronikus sarang Yunias. Seka dua kenika tamasok setong suku bangsa sarang kaula, ben oning masuk penjara asarang kaula. Sabeluna kaula parcaja ka Almasih, sekadua kenika parcaja kada, sekadua kenika kasor e antarana para rasul. Salam ka Ampliatus, seka tresnai kaula polana pada sarang kaula titik setong sarang pangiran. Netepe urmat kaula ka Urbanus, kancana sampian sarang kaula sedaja, seasareng sampian sareng kaulis daja alako ka agam Almasih. Juken hormat kaula ka Stakis seka Teresnan. Salam ka Apeles. Ka Estoana ka Almasih, ampun ka Bukte. Juken salam ka keluargana Aristobulus. Sareng ka Herodion. Herodion kenika sesuku bangsa sareng kaula. Juken salam ka Tantretan Saiman e dalam keluargana Narkisus. Salam kaula ka Trifena, sarang Trifosa se alako bere ngabdi ka pengiran, sarang ka Persis se ka Tresnan. Orang penika juga alako bere ka agem pengiran. Salam ka Rufus sarang Ebuna, se ka kaula akati Ebu Tibi. Rufus penika peleana pengiran cek Saina. Kaula ne tepe salam ka Asinkritus, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas, sarang sedajana taretan sesa iman, sea sarang reng oreng kenika. Salam ka Philologus, sarang Yulia. Ka Nireus, sarang taretan binekna. Ka Olimpas, sarang ka sedajana oreng separcaja sea sarang reng oreng kenika. Tore saling abri salam paka junjun minangka taretan Kristen. Sedajana jemaat Almasih, ngatori salam ka tantaretanah. Tantaretan, kaulenyo onaungku, tengah tekareng oreng semarosaken se ataretan, sarang semasalbut kapar jaja anak oreng kapengiran. Kenika kabeli kena ponapa se ampon ia ceraki kesampian. Jauhi reng oreng sekati kenika. Sabab reng oreng sesepeneka, beni alako ka agem Gusti Isa, tapi ka angkui norot di pangketoran tibi. Reng oreng kenika ngangkui caca lemak, manis nyacai oreng. Nepo reng oreng seta oning pa ponapa. Sedajana oreng pada oning, cek sampian esto kapangajaran parkara kabar bagus dari Allah. Ben kaula perak, polana sampian sesap penikah. Kaula ngarep sampian bijaksana e dalam parkara sisae, ben butu e dalam parkara sejahat. Allah se apareng kataram teman kamanosah, bekal maancora iblis se esab erba benako bahasa anah sampian. Moga-moga sampian sedaja, Rosterosan e berkat di sarang Gusti Isa. Timotius kanca kaula, akirim salam ka sampian sedaja. Sapane kajugen Lukius, Yason sarang Sosipater, sesa suku bangsa sarang kaula. Senole sorat paneka kaula Tertius, kaula ngatore salam sataretanan ka sampian. Gaius akirim salam ka sampian. Kaula nginep e compok nah, ben jemaat kaula mabada kebaktian e kaisa. Erastus, kepalana bagian keuangan kota, akirim salam ke sampian. Sapane kajugen taretan Kuartus. Moga-moga Gusti Isa aberkati sampean sedaya. Amin. Molje aki pangeran. Salerana koba sama koko imana sampean, minorot kabar bagus dari Allah, seberta aki kaula parkara Isa Almasih. Kaula aberta aki kabar kenikah, minorot ponapa seenyataki sarang Allah, engki panikah, parkara rencanana Allah, seampon pan sepenapan abet abita, tak ikau ningi oreng. Nanging semakin, kalaben debuna Allah selangkeng, rencana kepenika enyata aki sarang ikabole ke sedajana bangsa, kalaben perantaraana sedaja seeserat para nabi, supaya sedajana oreng parcaja bentaat ke Allah. Salerana kenika, Allah sesetong tadak pole, salerana maha bijaksana. Moga-moga salerana, iaku ngaki selancengah, kalaben perantaraana Isa Almasih. Amin.